Jangan lupa like, share, dan subscribe. gawe tuwa tansah ngugemi tresnamu wingi jebul amung lamis kaya ngenteni tukuling jamur ing mangsa katiga. Aku iki prasasat lara tan antuk jambi tanggung di samudra.